Semoga Ustadz dan keluarga berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Afan izin bertanya mengenai doa di salah satu waktu mustajab di waktu hari Jumat. Apakah sebelum berdoa didahului sholat sunnah dulu? Atas penjelasannya, jazakallahu khairan. Tidak demikian, artinya tidak saya dengar tentang harusnya sholat dua rakaat dulu. Artinya tidak berkait, kamu mau sholat dua rakaat sebagai sholat nafilah tidak mengapa. Tidak juga tidak mengapa. Barakallahu fikum.